بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله Maklum adanya bahwa kenikmatan Allah tidak terhitung banyaknya yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada segenap hambanya, yang tentunya kenikmatan terbesar adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Yang jika seorang hamba beristiqamah di atasnya, maka Allah pun menjanjikan untuknya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhiratnya. Firman Allah, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan bisa membatasinya. Karena sangat banyaknya, sungguh manusia itu banyak zalimnya, banyak kufurnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan setiap kenikmatan yang ada pada kalian, semua itu dari Allah. Dan jika kalian terkena madaratnya, kepada Allah pula kalian meminta perlindungan dan keselamatan darinya. Maka yang wajib atas setiap hamba bersyukur kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatannya. Berhati-hati dari segala yang bertentangan dengan syukur tersebut, yang merusak syukur. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan juga kepada mereka yang bersyukur, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika ingatlah ketika Rabbmu menyatakan kepadamu, kalau kamu bersyukur, aku pun akan menambah kenikmatanku untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, azabku sangat keras. Allah pun mengingatkan hambanya, Balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Justru kepada Allah lah saja kalian beribadah, tauhid, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah kepadaku selalu, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Namun kenyataannya memang berbeda. Manusia banyak kufur, banyak zalimnya. La zalumun kafar. Allah pun mengingatkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Nas'alullahal afiyah wassalam. Pentingnya syukur ini untuk langgengnya kenikmatan. Dijaga oleh Allah. Bahkan ditambah dan ditambah. Rasulullah ajarkan kepada umatnya pula untuk bersyukur selalu kepada Allah. Wasiat Rasul kepada Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu seusai salatnya atau sebelum salamnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir padamu, untuk selalu bersyukur kepadamu dan beribadah dengan benar kepadamu. Butuh adanya i'anah, pertolongan dari Allah agar hamba itu selalu bersyukur dan konsekuensi dari kesyukuran itu dia jaga dengan syukrullah atas kenikmatannya, dengan kenikmatan itu digunakan oleh si hamba digunakan untuk yang membuat ridho Allah padanya. Dengannya akan semakin bertambah kebaikan, semakin langgeng urusan mereka, dan semakin kecil, semakin berkurang dan berkurang angka kejelekan dengan berbagai bentuknya. Semakin berkurang, semakin kecil segala yang tidak mereka senangi, dari musibah, bala, celaka, bencana, kerusakan, segala yang tidak mereka senangi akan semakin berkurang dan semakin kecil, semakin jauh dari mereka dengan syukrullah. Karenanya ini pula syukur, bersyukur kepada Allah menjadi salah satu sifat mencolok pada para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Karena mereka orang yang paling tahu, maka mereka orang paling bersyukur. Dan begitu pula pengikut-pengikut mereka dari para sahabatnya, wattabi'ina lahum bi ihsan. Seperti yang Allah kisahkan tentang nabinya Sulaiman alaihi salam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wahai Rabbku, berikan aku kekuatan untuk bersyukur kepadamu, kenikmatanmu, mensyukuri kenikmatanmu yang kau berikan padaku, kepada kedua orang tuaku. Berikan aku kekuatan untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Masukkan aku dengan rahmatmu kepada hamba-hambamu yang soleh, termasuk dari mereka. Nuh alaihi salam dipuji oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Sungguh Nuh seorang hamba yang selalu dan banyak bersyukur kepada Allah. Para nabi demikian syukur mereka, yang kemudian menjadi pertanda kuat kalau orang itu bersyukur atas kenikmatan Allah. Digunakan kenikmatan Allah itu untuk taat kepadanya. Bukti dia bersyukur kepada Allah. Bertambah kedekatan hamba ini kepada Allah, dan semakin jauh pula dia dari kemaksiatan padanya. Bukti dia bersyukur. Tidak malah digunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Digunakan untuk segala yang dimurkai oleh Allah. Firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit, dari bumi. Tetapi mereka mendustakan. Mereka mendustakan, maka kami hukum mereka akibat ulah mereka sendiri, akibat perbuatan mereka sendiri. Allah juga sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan pada suatu kaum yang telah Allah berikan pada mereka. Enggak akan Allah cabut, enggak akan Allah rubah, enggak akan Allah ganti, sampai mereka sendiri yang merubahnya. Mereka sendiri yang menggantikannya. Yani dengan kemaksiatannya. Terlebih itu kemusyrikan kepada Allah. Syirkiyat. Fawahish. Perbuatan-perbuatan keji. Yang nyata-nyata kejinya, haramnya. Allah gak akan rubah. Gak akan Allah ganti. Yang semula negeri itu makmur, aman, subur, kenikmatan. Gak akan Allah ganti dengan ketakutan yang mencekam, kehancuran, bencana alam. Berubah negeri itu jadi porak-poranda dan terbalik, hancur lebur. Bukan Allah yang merubahnya. yang semula negeri itu makmur dan baik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tapi penduduknya sendiri yang merubah negeri itu. Mereka hancurkan, mereka rusak dengan kesyirikan mereka dan dosa-dosa kemaksiatannya yang bahkan dilakukan terang-terangan mujaharah tanpa malu, tanpa takut kepada Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua mengingatkan kita untuk i'tibar. Mau ambil pelajaran ibrah. Fasa'id man i'tabara bi ghairihi. Karena orang yang bahagia adalah yang mau mengambil pelajaran dari orang yang lain. Mau introspeksi diri, ambil pelajaran dari yang lain. Ketika tertimpa kepada yang lain suatu bala, musibah, kehancuran, kerusakan, dia ambil pelajaran ibrah. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu menimpa mereka? Untuk dia waspada, mawas diri, agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga dia selamat agar tidak tertimpa kepadanya apa yang telah tertimpa kepada mereka. Ya'tabir. Sebaliknya, wal'iyadu billah, jangan sampai seorang mukmin itu menjadi pelajaran bagi orang lain, menjadi ibroh orang lain yang mengambil pelajaran darinya. Fulan di negeri fulan terjadi ini dan itu karena mereka melakukan ini dan itu. Orang lain yang ambil pelajaran. Maka semua yang Allah takdirkan terjadi di alam semesta ini semuanya kehendak Allah. Mengingatkan mereka agar tidak terus-menerus dalam tughyan. Mereka melampaui batas sudah keterlaluan. Agar tidak terus menerus dalam perbuatan keji dan maksiatnya, siang malam menantang Allah. Takhwif, agar mereka takut. Yang diharapkan dengan itu mereka segera bertobat, berbenah diri, bertauhid, kembali kepada ibadatullah wahdah la syarikalah. Allah katakan wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus, mengirim ayat-ayat kami kecuali untuk menakuti. Menakuti hambanya, bahwa ini murka Allah, peringatan dari Allah agar mereka banyak dan segera bertobat kepada Allah. Takhwifa. Allah yang atur, Allah yang kuasai alam ini semua. Tidak ada segalanya terjadi dengan sendirinya. Kalau bahasa sebagian mereka mengatakan ini cuman fenomena alam. Karena gesekan lempengan bumi terjadi gempa, karena ini, karena itu. Terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi gunung meletus, terjadi ini, terjadi itu, fenomena alam. Seakan lepas dan tidak ada kaitannya dengan Allah, pencipta, pengatur, penguasa semua itu. Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan jika terjadi sesuatu yang tidak wajar, artinya tidak wajar yang menyalahi kebiasaan, Rasulullah dengan takut bersegera bertaqarrub kepada Allah, berdoa, ibadah, bersedekah, sholat, sebagaimana khusuf, khusuf, kalau terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, suatu yang gak wajar, artinya gak biasanya seperti itu, kejadian yang menyalahi biasanya. Khawatir kalau-kalau ini pertanda azab dari Allah. Makanya beliau banyak doa, berlindung kepada Allah, ibadah, sholat, doa, doa. Begitu bagi orang yang beriman. Begitu pula ketika angin kencang, dahsyat, beliau ajarkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Aku memohon kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, kebaikan yang diutus dengannya. Wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan aku berlindung diri kepadamu dari kejahatannya. Dan angin punya kejahatan, bisa merusak dan memporak-porandakan bangunan, kehidupan. Kejahatan yang ada padanya dan kejahatan yang diutus padanya. Doa. Bukan kemudian biasa ini karena ada gelombang ini di laut sehingga angin laut begini, wajar kencang anginnya, kecepatan sekian, biasa saja fenomena alam. Bukan demikian Rasulullah SAW. Sebagaimana pula semua itu terjadi bukan karena apa yang ada di muka bumi ini. Artinya bukan karena sebab apa yang terjadi dari sesuatu yang itu di luar kemampuan dan ikhtiar seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah pun menafikan itu. Gerhana terjadi bukan karena hidupnya seseorang, bukan karena matinya seseorang. Bukan karena itu. Semua itu takhwif. peringatan dari Allah agar mereka takut kepadanya. Allah ingatkan Quraisy ketika mereka mendustakan, melawan dan menentang Rasul dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan bagaimana umat-umat terdahulu yang juga mendustakan nabinya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsya fanaqabu fil bilad hal min mahis. Berapa banyak sudah kami hancurkan, kata Allah, umat-umat generasi sebelum mereka yang jauh lebih kuat dibanding Quraisy, lebih banyak, lebih kuat, lebih kaya. Mereka kesana kemari, tapi ketika diazab oleh Allah, hal min mahis, mau lari kemana? Bumi semuanya milik dan di bawah kekuasaan Allah, tunduk padanya. Mau cari penyelamat kemana? Hancur mereka ketika mendustakan Rasulnya. Oleh karena itu pula Allah ingatkan setelah penghancuran itu, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Semua itu dzikra, peringatan. Namun itu bagi yang punya kalbu, atau dia mau mendengar dan dia hadir, fokus, syahid, betul-betul konsentrasi terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Maka menjadi kewajiban kita semua mukminin bertakwa kepada Allah, meyakini, sadar kalau kita selalu diawasi oleh Allah, maka konsekuensi dari itu kita harus selalu menjalankan perintahnya, selalu harus menjauhi larangan-larangannya. Jika terjadi sesuatu, banyak-banyaklah bertobat kita kepada Allah. Banyak kembali kepadanya, meminta perlindungan dan berdoa, membenahi tauhid dan ibadah kita, memperbanyak introspeksi diri, apa yang ada pada diri kita ini, sehingga terjadi semua ini. Karena Allah pun mengingatkan, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Musibah apapun yang menimpa kalian, musibah apapun, kejelekan, malapetaka, bencana alam, mau itu tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, ketelan di dalam bumi, tenggelam, dan yang lain-lainnya, semua itu akibat ulah tangan kalian sendiri, akibat dosa kalian sendiri. Dan masih banyak yang Allah ampuni, wa'afu an kathir, masih banyak yang Allah maafkan dari kalian. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau itu secara umum di bumi ini atau lebih luas lagi di alam semesta ini, maka setiap kebaikan pasti sebabnya tauhidullah, taatullah, ibadatullah, zikrullah. Karena itu ketika ditegakkan tauhid, hanya Allah yang dituhankan, disembah, diibadai, ditaati, diagungkan, kepadanya ditujukan segala ibadah dan tidak disekutukan dengan yang lain. Kita membenci dan mengingkari segala sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Makmur alam ini, baik alam ini, bermanfaat, maslahat. Sebaliknya, setiap kejelekan yang terjadi, kerusakan, kehancuran, pasti sebabnya adalah syirik, maksiatullah, kemusyrikan dan kemaksiatan kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya. Rusak alam ini, hancur, jelek, karena kemaksiatan kepada Allah. Kalau itu secara umum, begitu pula sama secara khusus pada diri kita masing-masing. Setiap kebaikan yang kita dapati, setiap keuntungan, setiap yang menyenangkan kita, membahagiakan kita, pasti sebabnya karena tauhidullah, taatullah, ibadatullah. Dan setiap kerusakan, kejelekan, kerugian yang menimpa kita, pasti itu pula sebabnya maksiatullah ada pada diri kita. Sehingga orang itu kena penyakit, di mendapat balak pada anak istrinya, diuji anaknya bandel, durhaka, na'udzubillah. Istrinya pun demikian, padanya tidak taat, pada kendaraannya, pada rizkinya jadi sulit, penghasilannya jadi seret. Sebabnya itu pasti. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, aku mengetahui kemaksiatan pada diriku atau kejelekan pada diriku dari watak kendaraanku. Ini kendaraan mereka di zaman itu, onta, kuda, keledai. Ya, ini yang biasanya nyaman ditunggangi, enak, kuat, saat itu kok sulit. Ada saja kendalanya, gak mau jalan, gak mau ini, itu. Dari situ beliau sadar, peringatan, ada kejelekan yang harus dibenahi pada dirinya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kalau sekarang mobil, motor, biasanya enak, tunggangan yang nyaman. Kok ini ada saja kendalanya. Entah mesinnya, entah kaki-kakinya, rodanya, atau apanya. Rewel. Gak biasanya. Koreksi dirimu. Apa yang kamu telah lakukan? Semuanya berkaitan. Tidak ada yang lepas. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semuanya adalah ulah tangan kalian sendiri sebabnya. Dan itu pun masih banyak yang Allah ampuni. Segalanya. Di lafaz lain Umar katakan pada khadam atau khadim, pembantunya, yakni budaknya. Ini biasanya nurut, namanya juga budak. Kerjakan ini, ambilkan itu, dan menyenangkan. Tapi saat itu pembantunya bangkang misalnya, ngelawan atau apa, membuat kamu kesal dan sakit hati. Ada perubahan, ada yang tidak nyaman. Fabima kasabat aydikum, sampai sejauh itu akibat ulah tangan kalian sendiri, dampak dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dada terasa sempit, jiwa terasa gelisah, gundah gulana, sedih, tidak tenang. Wahakadha. Menuntut mereka bersegera bertobat kepada Allah, membenahi diri mereka. Karena tobat sebab terpenting, menjadi sebab dari salah satu sebab terbesar untuk musibah itu diangkat, dicabut oleh Allah. Segala sesuatunya telah Allah tetapkan dalam lauhul mahfud. Tidak ada sekecil apapun terjadi di alam semesta yang terlepas dari catatan takdirnya. Firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Musibah apapun yang menimpa kalian di bumi dan di diri kalian, semua itu ada di dalam kitab, dalam lauhul mahfuz tertulis. Sebelum kami ciptakan semua itu sudah kami tulis. Dan itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak sedih, tidak kecewa dari apa yang telah terlewat dari kalian, tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, dan Allah tidak cinta. Allah tidak cinta kepada yang sombong dan bangga dengan apa yang ada padanya. Demikian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada pengikutnya alaihi salatu wassalam. Dalam khutbah salat gerhana, Rasulullah mengingatkan kepada mereka semua, ya ummata Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallah an yazniya abduhu au tazniya amatuh. Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika seorang hamba berzina, ketika seorang hamba wanita berzina, Allah murka karena ingin menjaga, Allah menginginkan kehormatan mereka terjaga, terlindungi. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah semua itu bagi seorang mukmin menggugah imannya. Taubatnya, membenahi tauhid dan ibadahnya, apa yang terjadi belakangan di waktu-waktu dekat, banyaknya bencana dan kerusakan atau bencana yang kemudian berakibat darinya banyak kerugian dan kerusakan. Fasilitas umum, jalan pecah, hancur, bahkan tenggelam itu jalan. Rumah tempat tinggal jadi hancur, lebur. Bahkan satu desa hilang, hancur. Gempa bumi. Terkadang disusul dengan tsunami. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Terkadang itu kelaparan, bencana. Sulit orang untuk bisa makan layak. Tidak jarang kemudian karenanya terjadi penjarahan, pencurian, perampokan karena lapar. Terkadang peperangan yang tiada ujung pangkalnya, tanpa ada kejelasan atas sebab apa itu perang, menggugurkan banyak anak-anak bangsa, korban mati tidak terhitung jumlahnya, laki, perempuan, tua, muda. Ini semua bencana, malapetaka, kerusakan yang tidak akan disenangi oleh siapapun bahkan. Semua ini telah Allah ingatkan dampak kalau manusia bermaksiat dan menyimpang dari jalan Allah al-mustaqim, seperti yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Problemnya umat ini tidak mau ambil pelajaran. Tidak mau introspeksi diri. Ironisnya sebagian yang dianggap paham agama, tokoh di masyarakatnya, malah mengatakan bahwa kita ini negara atau bangsa bukan negara agama, walaupun kita orang beragama. Na'udzubillah. Yang lain mengatakan jangan kait-kaitkan bencana alam dengan dosa, dengan maksiat, ritual kemusyrikan. Itu budaya dan tradisi. Subhanallah. Tidak kapok, tidak kemudian mawas diri, sadar, malah semakin menjadi-jadi kesesatan dan penyimpangannya. Makanya Allah katakan, liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ini semua tidak akan berguna, peringatan, gak akan ada manfaat kecuali bagi orang yang masih punya kalbu. Au al-qasama, masih mau mendengar. Huwa syahid, dan dia benar-benar hadir. Allah ingatkan bagaimana ketika umat-umat terdahulu masing-masing ma'ruf mensikapi para nabi Allah seperti apa yang Allah utus. Rasul yang diutus Allah, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, kaum Nuh, Nabi Musa, masing-masing bagaimana kaumnya nentang dengan keras, melecehkan para nabinya, bagaimana kaumnya memperolok-olokkan rasul mereka. Pada akhirnya Allah katakan, fakullan akhadna bidzambih, masing-masing kami hukum mereka karena dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim padanya bebatuan, dihujani batu dari langit. seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Karena homoseksual yang mereka lakukan, LGBT kalau orang sekarang bilang. Wa minhum man akhadathu shayhah. Ada pula yang kami hukum mereka dengan suara peka yang kuat, memecahkan gendang telinga mereka hingga mereka mati. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka pula ada yang kami telankan ke dalam bumi. Benar-benar ditelan ke dalam bumi, terkubur sudah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, sehingga yang atas menjadi di bawah. Juga seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Sepadan dengan perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka terbalik. Yang semestinya Allah ciptakan berpasang-pasangan laki wanita. Laki butuh wanita sebagai istrinya, wanita butuh lelaki sebagai suaminya, pendamping hidupnya. Terbalik fitrah mereka. Cenderung kepada yang sejenisnya, kepada sesamanya, yang laki dengan lelaki, yang wanita dengan wanita. Dibalik oleh Allah negeri mereka, sebagaimana fitrah mereka terbalik. Yang binatang pun tidak akan ada yang melakukan demikian. Sekali lagi, ada saja di umat yang membenarkan mereka dan membela mereka. Itu hak mereka. Jangan disalahkan. Jangan dikucilkan oleh masyarakat. Jangan dianggap itu aib, jangan dianggap itu cacat, jangan dianggap itu penyakit. Itu hak mereka, wajar. Lebih ironis lagi yang berbicara ini, yang notabene dianggap mengerti agama. Wa minhum an aghraqna, ada pula di antara mereka yang kami tenggelamkan di dalam lautan seperti Fir'aun dan yang bersamanya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Akan tetapi diri mereka sendiri yang zalim dengan kemusyrikannya, dengan kemaksiatannya. Yang kalau orang belakangan menamakan itu kultur dan budaya, tradisi. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka yang zalim. Diingatkan oleh Rasulnya. Malakum min ilahin ghairuh. Setiap nabi berdakwah kepada kaumnya. Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Mengapa kalian ibadah kepada selain Allah? Mengapa kalian sekutukan Allah dengan yang lain? Maka maksiat dan dosa besar pengaruhnya kepada kalbu, kepada jasad, kepada masyarakat, mengundang murka Allah, hukumannya dunia dan akhirat, merusak, mengacaukan kemakmuran dan kebaikan di muka bumi, dari kehidupan bermasyarakat dan kemaslahatan hidup mereka, sehingga panen gagal, rusak hancur pertanian, buah-buahan, sayur-mayur gagal, peternakan pun demikian, rusak pada mati. Firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah tangan manusia, agar Allah rasakan kepada mereka sebagian dari yang mereka telah perbuat. Ini akibatnya, agar mereka mau kembali, mau tobat kepada Allah. Kepada Fir'aun Allah pun mengingatkan, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minat thamarat la'allahum yadhakkarun. Kepada Fir'aun dan yang bersamanya, kami azab mereka, kami hukum bis-sinin, paceklik yang berkepanjangan, kering kelontang, hujan pun tidak turun, susah air. Kalau air sudah susah, berdampak sudah pasti. Penyakit di sana sini, ternak pada mati, butuh air, makhluk hidup. Tanaman pada rusak, butuh air. Sementara pencipta dan penguasa alam Allah menghentikan, tidak Allah berikan air itu pada mereka. Kerugian, berkurang buah-buahan mereka, panen mereka, agar mereka ingat, mau mereka bertobat kepada Allah. Maka orang yang paling celaka, yang tidak mau tahu dengan dosa dan maksiatnya, tidak berguna mau'idzah dan nasihat demi nasihat yang disampaikan kepadanya. Wailun likulli affakin azim. Celaka bagi mereka, kata Allah. Yasma'u ayatillah tutla alaih thumma yusirru mustakbira ka'alam yasma'ha fabashirhu bi'adabin alim. Yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan padanya, disampaikan, tapi terus dia takabur, sombong, seakan tidak pernah mendengar ayat-ayat itu. Maka sampaikan berita gembira kepadanya, azab yang pedih. Sampaikan berita kepadanya, ancaman Allah SWT. Tentunya semua ini menunjukkan pula lemahnya iman, berkurangnya iman. Firman Allah, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguh orang-orang yang terkena hukuman Allah dan azabnya, la yu'minun, tidak beriman mereka. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Kalaupun telah datang kepada mereka setiap ayat, enggak akan beriman sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Sekarang mau beriman kalian di saat yang sudah enggak ada waktu untuk berbenah diri. Kerasnya hati, tertutupnya kalbu, tidak mau sadar, tidak mau insaf, bertobat. Firman Allah pula, Qulinduru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakan kepada mereka, lihat oleh kalian, lihat apa yang di langit, apa yang di bumi, tanda kebesaran Allah. Tetapi ayat-ayat itu semua, peringatan-peringatan itu semua enggak ada gunanya bagi orang yang tidak beriman. Enggak ada gunanya kalau bagi mereka. Juga Allah katakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru ternodai di dalam kalbu mereka titik hitam atas sebab dosa maksiat yang mereka perbuat. Ternodai satu titik hitam padanya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka dari Rabb mereka di yaumul qiyamah akan terhalangi dari kenikmatan terbesar di yaumul qiyamah, melihat wajah Allah. Mereka terhalangi dan itu siksaan besar. Sebagaimana melihat Allah itu kenikmatan terbesar bagi mukminin. Nasallallahu min fadli. Dihalangi dari itu, azab dan siksaan terbesar bagi mereka. Azab besar, siksaan luar biasa bagi mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan dijerumuskan ke dalam jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepadanya, ini yang kalian dahulu mendustakannya. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, pelajaran. Ambillah ibrah, i'tibar, agar tidak menimpa kita apa yang telah menimpa umat-umat yang selain kita. Ambillah ibrah. Kita pun tidak punya jaminan untuk selamat kalau bukan karena tauhid, kalau bukan karena taubat, amal saleh, ibadatullah. Allah memerintahkan kepada hambanya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan. Dan Allah itu cinta kepada mereka yang berbuat ihsan. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang menggantinya dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Apapun yang kalian berikan untuk diri kalian, yang kalian lakukan, itu untuk diri kalian manfaatnya, pahalanya. Semua itu akan kalian dapati di sisi Allah kelak. Yang itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika ini merupakan takhwif, peringatan dari Allah, ibrah liman lahu qalb, bagi yang masih punya kalbu, tergugah imannya. Ini semua mengingatkan kita bahwa memang alam semesta ini tidak akan bisa makmur, tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan Allah tidak akan memberikan kebaikannya dari alam ini, yang dari atas, yang dari bawah, dari langit Allah turunkan, yang dari bumi Allah keluarkan. Tidak akan itu Allah berikan kecuali dengan iman. Artinya ada sebab-sebab untuk kemakmuran hidup manusia. Dan dari rahmat Allah, Allah sampaikan itu semua pada mereka. Al-iman itu segala-galanya. Tauhid, ibadatullah, wahdahu la syarikalah, benar-benar diesakan, tidak disekutukan dengan yang lainnya. Bahkan secara lafadznya pun terambil dari itu. Iman dari kata bakunya al-aman, keamanan, sentosa, ketenangan. Sehingga tidak bisa dipisahkan sama sekali. Iman adalah pondasi dasar, sebab terpenting keamanan suatu negeri, keamanan suatu kaum, kesejahteraan suatu penduduk negeri, makmur, sentosa, agar buminya kemudian menjadi gemah lipah loh jinawi, seperti yang mereka sebutkan. Dalam Al-An'am Allah ingatkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, dan mereka tidak mencampuri imannya dengan kezoliman. Bagi mereka keamanan, dan mereka terbimbing pada hidayah. Untuk mendapat keamanan, untuk mendapat ihtidak, hidayah, ini Allah syaratkan mereka beriman, dan tidak cukup itu, tidak mencampuri imannya dengan syirik. Tidak mereka nodai imannya dengan kemusyrikan kepada Allah. Kalau seperti itu imannya, tauhid dijaga, akan membuahkan baru keamanan, hidayah di dunia dan akhiratnya. Karena Allah tidak menciptakan sia-sia langit dan bumi dan di antara keduanya dan seisi keduanya. Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru. Allah katakan, kami tidak menciptakan langit-langit dan bumi dan di antara keduanya itu sia-sia. Batila. Kayak enggak ada gunanya. Dan tidak mungkin Allah yang hakim, maha bijaksana, menciptakan sebesar ini gak ada tujuan, gak ada guna. Itu dugaan orang-orang yang kafir. Diciptakan begitu saja? Bumi yang sebesar ini, langit yang sebesar itu, Allah gak punya tujuan menciptakannya? Mustahil. Atau di ayat lain Allah katakan, ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Bukan main-main kami menciptakan langit dan bumi. Bukan guruan. Makhluk sebesar ini. Allah maha mulia, maha suci. Manusia saja yang kecil dan hina ini, penuh kekurangan, penuh kelemahan, gak mungkin berbuat sesuatu besar sia-sia begitu saja, gak ada gunanya. Ada manusia lakukan itu? Investasi gede-gedean di daerah mana misalnya, dengan luas 10 hektar misalnya, dia bangun bangunan yang besar, megah, 100 tingkat misalnya. 10 hektar itu 100 tingkat. Lengkap dengan sarananya, ininya, itunya, pokoknya luar biasa, mega proyek sudah. Kalau ditanya ngapain Anda bangun ini, iseng saja. Gak punya tujuan untuk bisnis atau di dagangan, gak ada. Ada orang seperti itu? baru cuma 10 hektar. Jangankan 10 hektar, 100 meter aja orang perhitungan, ngapain dia harus bangun? Ada tujuan dia. Itu manusia. Bukan main-main Allah ciptakan langit dan bumi ini. Makhluk sebesar ini, bumi namanya, ard, yang berlapis tujuh. Langit yang sebesar itu tanpa tiang Allah ciptakan. Yang juga berlapis tujuh. Besar ciptaan ini, makhluk satu ini, yang namanya langit, yang namanya bumi. Belum lagi yang lainnya untuk kesempurnaan dan kemaslahatan mereka. Allah ciptakan gunung-gunung, rawasiya, antani dabikum, pengokoh, agar bumi kalian tidak goyang, tidak berputar, sehingga tenang, kalian bisa beraktivitas dengan nyaman di atasnya, safar pergi ke sana kemari, yang pak tani bercocok tanam dengan tenang, yang pembangun bangun dengan nyaman, dan seterusnya. Tancapkan gunung-gunung padanya. Diberikan lautan, sungai, dan lain sebagainya. Banyak sudah, gak bisa terhitung. Main-main semua ini? Sia-sia, batilah. Allah yang maha mulia, yang maha besar. Tidak Allah ciptakan semua itu kecuali untuk hanya Dia yang disembah, ditaati, ditauhidkan. Sebagaimana mereka mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, perbuatan Allah, sehingga mereka imani, mereka yakini hanya Allah pencipta satu-satunya. Gak ada pencipta lain di alam semesta ini. Hanya Allah yang berkuasa satu-satunya, Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Hanya Allah yang mengatur satu-satunya. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Tidak sebagaimana Majus dan yang semisal mereka. Yang menganggap di alam ini ada dua kekuatan, cahaya dan kegelapan. Kedua-duanya ngatur alam. Cahaya menginginkan kebaikan-kebaikan, itu yang dia ciptakan. Kegelapan menginginkan kejelekan, itu yang dia ciptakan menurut mereka. Sehingga menciptakan pembunuhan atau apalah, segala bentuk kejahatan, kejelekan. Dan dua kekuatan ini berperang, dua Tuhan ini, Tuhan cahaya dan kegelapan. Ada dualisme dalam kekuasaan. Tidak demikian. Mukmin, muwahhid, meyakini hanya Allah yang berkuasa dan mengatur, di alam semesta ini. Diesakan Allah dalam segala yang Allah perbuat dalam perbuatannya. Makanya Allah nafikan segala bentuk kekuasaan atau segala yang menyalahi keesaannya. Keesaan Allah, Allah nafikan. Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah la yamlikuuna mithqala dzarrah fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Yang ayat ini ulama sebutkan mencongkel pohon kemusyrikan seakar-akarnya. Tidak tersisa. Satu, Allah menafikan kepemilikan dari selain dirinya yang maha besar, maha mulia. Sehingga Allah katakan, Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah, katakan yang kalian doai selain Allah, yang kalian minta-minta, yang kalian sembah, yang kalian tuhankan selain Allah, la yamlikuuna mithqala dzarrah, bahkan sebiji dzarrah pun, sebiji sawi, sebiji atom, atau bahkan lebih kecil dari itu, tidak punya, tidak memiliki di langit ataupun di bumi, enggak ada yang memiliki kepemilikan. Dinafikan oleh Allah, enggak ada. Wa ma lahum fiihima min syirkin, atau kalaupun tidak memiliki, paling tidaknya persekutuan untuk memiliki juga Allah nafikan. Wa ma lahum fiihima min syirkin, enggak punya persekutuan. Atau wa ma lahum minhum min dhahir, tidak pula mereka membantu atau punya jasa dalam menciptakan, menguasai dan mengatur alam ini, langit dan bumi. Kalau itu pada manusia, kamu masih bisa berharap mendapat sesuatu, patut kamu, pantas kamu takuti, kamu segani, ketika orang itu yang memiliki. Ini suatu perusahaan besar misalnya, pabrik atau apa, dia pemiliknya. Dia yang dirikan, dia yang bangun, dia yang kuasai. Kamu tahu itu sehingga ya pantas kamu segani, kamu ini, dia yang memiliki. Lah kalau ternyata satu sudah terhapus darinya, fulan ini bukan pemilik perusahaan tersebut, apa yang kamu segani darinya? Apa yang kamu harap darinya? Memiliki saja tidak, gak punya kepemilikan. Yang kedua, atau mungkin fulan ini kongsi, dia tidak memiliki secara total semua perusahaan itu, tapi dia punya saham di situ 50%. Bersyarikah, kongsi, bersekutu dengan fulan yang lain, yakni masih pantas kamu segani, walaupun bukan semua milik dia, tapi dia punya saham 50% di perusahaan itu. Wajar kamu berharap padanya untuk diterima kerja di situ misalnya. Lah kalau ini juga ternafikan darinya, dia bukan orang yang punya modal di situ, bukan penanam saham di situ, 1 rupiah pun dia gak punya saham di perusahaan itu. Memiliki sudah tidak, saham bersyarikat juga enggak. Apa yang kamu harap dari dia? Apa yang kamu segani darinya? Atau kemungkinan ketiga sudah zahir. Mungkin dia gak punya, dia tidak menanam saham, tapi berjasa besar pada perusahaan ini. Karena dulu masa sulit misalnya, ketika awal atau ini itu, yang membantu dia sehingga dapat rekomendasi, dapat izin dari gubernur, dari menteri, presiden misalnya. Jasa dia zahir, ya banyak membantu. Sehingga kalau dia mengeluarkan memo kecil saja, tolong diterima fulan, mungkin akan diterima kamu. Pantas kamu segani, masih pantas kamu berharap darinya dalam perkara kerjaan misalnya. Lah kalau ini juga ternafikan dari dia, dia juga bukan orang yang punya jasa membantu perusahaan ini. Maka apa yang kamu harap dari orang ini? Apa yang kamu segani dari orang ini? Memiliki enggak, bersyarikat tidak, punya jasa juga enggak. Enggak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Merupakan kebodohan dan kedunguan kalau kamu masih berharap dari orang ini. Kamu takuti, kamu segani, kamu harap. Apanya yang kamu harap? Semuanya gak ada padanya. Memiliki enggak, bersyarikat juga enggak, punya jasa juga enggak. Selain Allah, tidak memiliki sedikit pun dari semua itu. Allah nafikan kepemilikan. Wala dzarrah, sekecil apapun mereka gak punya dan tidak bisa menciptakan untuk memilikinya. Hanya Allah satu-satunya. Bersyarikah juga enggak. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Membantu zahir juga enggak. Murni Allah semata satu-satunya. Jika diimani Allah diesakan dalam perbuatannya, kewajiban manusia seharusnya juga mengesakan Allah dalam perbuatan mereka. Mereka telah mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, sehingga tidak mereka anggap ada pencipta selain Allah. Karena penciptaan perbuatan Allah. Mereka telah mengesakan Allah dalam pengaturan kekuasaan alam semesta. Mereka tidak meyakini adanya pengatur, penguasa alam selain Allah. Karena itu perbuatan Allah, mengatur alam, menguasai alam. Maka kewajiban mereka pula, mereka dituntut mengesakan Allah dalam perbuatan mereka. Sehingga mereka sholat, sujud hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Mereka menyembelih hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya. Mereka berkorban hanya untuk Allah, bukan untuk penguasa laut. Sedekah laut, entah apalagi namanya. Itu perbuatan mereka. Mereka menyembelih kurban lillah, untuk Allah semata, bukan untuk penjaga gunung, sehingga disajikan kurban kepala kerbau atau sapi atau yang lain di gunung, di laut. Siapa pencipta pengatur alam ini sehingga kemudian sesajian dan kurban diberikan kepada selain Allah? Semua amalan mereka, mereka esakan hanya untuk Allah satu-satunya, tidak untuk yang lainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebab utama kemakmuran negeri, keamanan negeri, diesakan Allah dalam perbuatan Allah, dan diesakan Allah dalam perbuatan mereka, amal ibadahnya, tidak disekutukan dengan yang lain. Oleh karenanya Allah sebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka ibadah kepada Rabb-nya, hadzal bait, Baitullah, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena hanya Allah yang memberi mereka makan dari kelaparan mereka. Hanya Allah yang berkuasa dan memberi mereka rasa aman, ketenangan, tentram hidupnya dari ketakutan. Karena sebelum itu mereka ketakutan, hidup seperti di tengah rimba hutan, yang kuat memakan yang lemah, membunuh, merampok, merampas kehormatannya, dan lain sebagainya, diamankan. Allah yang kuasa untuk itu. Sembahlah Allah. Hanya Allah yang kalian ibadahi agar kalian diberi keamanan, agar kalian diberi kenikmatan, tidak kelaparan, aman, tidak ketakutan. Kalau sudah keamanan itu hilang, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, mencekam hidup. Jangankan jauh, kamu ke rumah, dari rumah ke masjid, takut, gak tenang. Apalagi gelap di waktu subuh, keluar rumah menuju masjid, gak tenang. Kalau-kalau di jalan akan terjadi ini dan itu, hilang rasa aman. Allah yang berikan keamanan. Suatu ketika seorang alim dari ulama ussunnah mendapati seorang pengajar di Masjidil Haram zaman dulu, yakni setelah, sebelum dia mulai kajiannya, dia berdoa menghadap Ka'bah dan memohon pertolongan darinya, sehingga dia ucapkan, na'udzubillah, menini hikayah, dia katakan ya Ka'batullah al-Madad wal-Aun, wahai Ka'bah, beri pertolongan kepada kami, beri bantuan kepada kami. Kemakhluk ini Ka'bah al-Bait, Baitullah. Walhasil beliau duduk sampai selesai itu taklim, beliau dekati seorang alim ini. Kamu dari mana? Dari ini. Ada perlu? Naam, kata beliau, aku ingin mengaji, membaca Quran. Tolong antum simak, jika ada kekeliruan bacaan, antum benarkan. Taib, kata si alim ini, baca. Dan dari hikmah beliau juga, dan beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hikmah beliau ketika mendapati seorang alim di Mekah mengucapkan itu. Dan dari hikmah beliau gak langsung ke ayat yang dituju. Beliau mulai dari ayat sana, ayat sini, beberapa ayat dalam Quran. Nah, disemak oleh si alim ini sampai kemudian masuk ke ayat ini. Maka beliau baca sengaja, disalahkan oleh beliau. Falyabudu hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Marah si alim ini. Salah. Kamu ngawur. Kenapa ya Syekh? Karena kamu katakan falyabudu hadzal bait. Musyrik kita kan kalau seperti itu. Beribadalah kepada bait ini, Ka'bah ini. Kamu baca yang benar, falyabudu rabb hadzal bait. Rabbnya bait ini Allah. Kembali dibaca oleh beliau ayat falyabudu rabb falyabudu hadzal bait. Sengaja disalahkan oleh beliau. Marah alim ini. Kata beliau, afwan, maaf. Aku membaca seperti ini karena tadi aku dapati Anda beribadah kepada bait ini memang. Bukankah Anda memohon, meminta kepada bait ini, Al-Madad wal-Aun, meminta pertolongan dan bantuan kepada bait? Anda berdoa nyata-nyata minta kepadanya, ya Baitullah al-Madad wal-Aun. Kalau Anda meminta kepada Allah, semestinya Anda katakan ya Rabb hadzal bait, ya Allah Rabbnya bait ini, al-Madad wal-Aun, enggak ada masalah. Falyabudu Rabb hadzal bait. Tapi Anda beribadahnya kepada bait ini. Terpukul seorang alim ini, sadar. Sehingga beliau katakan, engkau benar-benar telah mengingatkanku. Asy-syahid tauhidullah, ibadatullah, wahdahu la syarikalah, sebab utama dan akar dari segala kemaslahatan hidup manusia. Sebab yang kedua adalah al-ikhlas dan berkaitan dengan iman. Ikhlas hanya untuk Allah semata dan mengharap ridha dan pahala di sisinya. Firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah janjikan bagi mereka yang beriman dari kalian, beramal saleh, Allah jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini seperti umat yang sebelum mereka. Allah kokohkan bagi mereka agama mereka yang telah Allah ridhai untuk mereka. Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Dengannya mereka ibadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan yang lain, dan yang kufur setelah itu merekalah orang-orang yang fasik. Mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah dia beribadah, hanya untuk Allah dia menjalankan ketaatannya, hanya mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas menuntut bersihnya niat seorang hamba dari selain Allah, tidak menoleh, tidak berharap apapun itu dari riya, syuhrah, berharap popularitas, dunia, harta, jabatan atau yang lain semuanya. Dan Allah mengancam, ana aghna syuraka anisyirk man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku maha kaya, tidak butuh dengan sekutu. Maka yang menyekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan persekutuannya. Innallaha tayyibun wa la yaqbalu minal amali illa tayyiba. Dan Allah itu suci, baik, dan tidak akan menerima dari amalan hambanya kecuali yang suci pula, yang baik, tidak terkontaminasi dengan syirik, tidak ternodai dengan niat-niat buruk yang merusak keikhlasannya, niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merusak keikhlasan ini bisa dengan kata-kata, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan. Dengan kata-kata tanpa disadari, orang bersumpah dengan selain nama Allah, demi langit dan bumi, demi apalagi, demi leluhur kita, demi bapakku, demi ibuku. Pengagungan kepada selain Allah, syirik. Sumpah dengan menyebut selain nama Allah. Masya Allah wa syi'ta. Jika kamu Allah menghendaki dan jika kamu kehendaki pula, seakan meneratakan, mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak hambanya. Dengan perbuatan seperti sihir, merusak imannya, keikhlasannya, perdukunan. Jika yang mendatangi saja tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Jika dia membenarkan apa yang dikatakan si tukang sihir atau dukun, dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendatangi seperti itu ancamannya. Bagaimana dengan si pelaku, si dukunnya, si tukang sihirnya? Betapa lebih besar ancaman kepadanya yang datangi saja seperti itu ancamannya, perilaku tamaim, menggantung-gantungkan jimat raja-raja di atas pintu atau di sabuknya atau di tempat lain, merusak keikhlasannya, tauhidnya kepada Allah. dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Kitab Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah banyak mengajari bukan sekedar tauhid tapi juga yang merusak tauhid. Beliau tulis untuk dihindari tentunya, agar orang tahu bahwa ini merusak tauhidnya, bahwa ini bertentangan dengan tauhidnya, bisa menghancurkan, mengurangi paling tidaknya terhadap kesempurnaan tauhidnya. Patut untuk terus dipelajari, didekati, dikaji, diamalkan, karena itu menjaga tauhid dan iman kita. Kita skors cukupkan sekian, insyaallah sesi kedua nanti untuk persiapan zuhur. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.